Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin. Amma ba'd. Fatfilah rahimani Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di Daurah Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Huyah wa Takrib. Kita masih di mukaddimah kitab. Sudah masuk mukadimah dari matan yang dijelaskan oleh pensyarah yaitu Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ya, kemarin kita masuk di Qaul Al-Musannif. Jadi kita ulangi perkataan beliau. Kemarin belum selesai pada pembahasan. Ya, di situ disebutkan bahasanya Salani ba'dul asdiqa yaitu jam'u sotiqin wa qawluhu hafizahumullahu ta'ala jumlatun du'a'iyatun an a'mala muhtasoron yaitu muhtasor adalah wa maqala lafzuhu wa kasura ma'nahu fil fiqhi huwa lugotan al-fahmu wastilahan al-ilmu fil akam asyar'iyati al-am amaliyati al-muktasabu min adilatiyah at-tafsiliyah ala madhabi al-imami al-a'udhami al-mujtahidi nasiri sunnati wa dini. Ya. Kemudian sampai itu al-imam as-syafi'i di sini disebutkan Abi Abdillah punyanya namanya Muhammad ibn Idris bin al-Abbas bin Usman bin Syafi'i. Ya. Jadi kakek pertamanya namanya Abbas, kakek kedua namanya Utsman, kakek ketiga namanya Syafiq. Yang disinilah nanti dinisbatkan Al-Imam Syafi'i. Syafiq sendiri, Syafiq bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kemarin sudah kita sampaikan Abdul Manaf mempunyai 4 putra, yaitu Hashim, Al Muthalib, kemudian Naufal, kemudian Abdul Syams. Nah, Al Muthalib ini nanti nasabnya Al Imam Asy-Syafi'i ya sampai ke Al Muthalib. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ke Hashim. Al-Muttalib dan Hashim putra dari Abdul Manaf. Kemudian Al-Muttalib yang putranya Abdul Manaf ini juga punya putra namanya Hashim juga. Maka Hashim di nasabnya Al-Imam Asy-Syafi'i adalah keponakan dari Hashim ya pada nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 2 nama yang sama yaitu Hashim dan Hashim. Sehingga bertemu di sini ya di Abdul Manaf ini ya. Kemudian di matan sebutkan Asy-Syafi'i yaitu dinisbatkan ke Syafi' dari kakek dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kakek dari Imam Asy-Syafi'i ya, kakek ketiga dari Imam Asy-Syafi'i dinisbatkan ke situ karena beliau Syafi' ini Sahabi bin Sahabi, bapaknya juga Sahabi. Dan beliau bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika usia menjelang balig, masih kecil. Wulida bi Ghazata sanata khamsina wa mi'atin. Dilahirkan di Gaza tahun 150 Hijriah. Dan ini ada beberapa versi sebenarnya beliau lahirnya di mana gitu. Ada yang mengatakan yang masyhur di Gaza, ada yang mengatakan di Aspolan, ada yang mengatakan di Mina, di Yaman, dan sekitar itu ya. Pendapat-pendapat yang ada mengatakan ada perbedaan. Kemudian Imam Syafi'i ini tumbuh di Mekah, menghafal Al-Quran usia 7 tahun, kemudian bisa menghafal Al-Muwatta, kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Malik, yaitu pada umur 10 tahun. Kemudian belajar pada Muslim bin Khalid Az-Zinji, yaitu Mufti Mekah. Belajar kepada beliau dan diberi izin untuk memberikan ifta, fatwa, berijtihad. Sedangkan umur beliau masih 15 tahun. Setelah itu beliau mulazimah dengan pada Imam Malik ya sampai selesai. Imam Malik juga memberi izin kepada Al-Imam Asy-Syafi'i untuk berfatwa juga. Kemudian beliau ke Baghdad berjumpa dengan ulama-ulama di sana. Ya, beliau belajar pada muridnya Imam Abu Hanifah juga. Kemudian di sana di Baghdad itulah beliau menulis kitab Madhab Qadim, Qaul Qadim, yaitu ketika di Baghdad. Kemudian beliau kembali ke Mekah dan kembali lagi ke Baghdad selama 1 bulan. Setelah itu pindah ke Mesir. Nah, di Mesir inilah sampai akhir hayat beliau menulis, menyusun kitab yang di situ yaitu Qaul Jadid. Ya. Ketika di Baghdad namanya Qaul Qadim, ketika di Mesir namanya Qaul Jadid. Jadi Imam Syafi'i punya 2 qaul secara garis besarnya, qaul qadim sama qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat lama, qaul jadid pendapat baru. Ya, pendapat yang muktamad pada asalnya yang dipakai adalah qaul jadid, kecuali beberapa perkara yang di situ diunggulkan oleh ashab, biasanya qaul qadim yang dipakai. Ya, nanti akan kita jumpai qaul qadim yang dipakai dalam mazhab. Tapi ini pengecualian. Karena hukum asalnya adalah qaul, jadi kemudian wa mata, beliau wafat rahmatullahi taala alaihi wa ridwanuhu. Semoga Allah berikan rahmat dan ridhonya kepada beliau. Kapan wafat? Yaumal Jum'ah Salkha Rajab, yaitu di hari Jumat ya. Salkha itu akhir, itu akhir di hari Rajab, akhir bulan Rajab. Sanata arba'ina wa mi'atain. Yaitu tahun 204 Hijriah. Tahun 204 Hijriah, sehingga umur beliau yang dilihat tadi kelahirannya 150, kemudian wafat tahun 204, maka umurnya yaitu 54 tahun. Ya, walaupun umurnya terhitung tidak begitu panjang, akan tapi umur beliau berbarokah ya. Barokahnya luar biasa dari umur yang hanya 54 tahun. Wa wasofa al-musannifu mukhtasarahu bi awsafin. Dan musannif memberikan sifat, mendeskripsikan mukhtasarnya dengan beberapa sifat. Di antaranya anahu fi ghayatil ikhtisari. Bahasanya kitab Mata Nabi Suja itu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Ya, puncak dari ikhtisar, ringkas. Ya. Walaupun ada yang lebih ringkas dari itu. Ya memang ada, kan, tapi ini adalah bentuk mubalaghah sehingga tidak bisa kita katakan oh berarti ini tidak benar. Oh dusta berarti, karena sudah masih bisa diringkas lagi ini fikihnya. Ternyata masih ada yang lebih ringkas, tidak bisa dikatakan dusta, tidak teranggap dusta karena ini bentuk mubalaghah ya. Tidak memastikan kemudian ini paling ringkas. Ghayatul ikhtisar ya, wa nihayatil ijaz. Ya, nihayah itu apa? Akhir, akhir dari suatu, akhir dari suatu ringkasan. Ijaz itu ya ringkas, yang sedikit lafad-lafadnya. Ya, ghayah sama nihayah, kata pensyarah, wal ghayatu wa nihayatu mutaqaribani. Wa kadzal ikhtisaru wal ijazu. Tadi kan kitab Matan Abi Suja itu diberi sifat ya, digambarkan ini kitab yang ghayatul ikhtisar juga nihayatul ijaz. Kata pensyarah, ghayah itu sama nihayah ya, mirip, dekat, artinya berdekatan, artinya mirip. Kemudian ikhtisar sama ijaz juga sama, itu ada kemiripan. Karena ghayah itu akhir dari sesuatu, kalau nihayah ya sama seperti itu, yaitu apa? Sesuatu berakhir di tempat tersebut, nihayahnya. Sehingga bisa dikatakan ya, sama maknanya satu, ya, yaitu akhir dari sesuatu. Itu ghayah tadi. Ghayah itu ya sama dengan nihayah. Kemudian demikian pula tadi dikatakan ikhtisar, kemudian ijaz. Kata pensyarah mutaqariban, yaitu berdekatan maknanya mirip. Ya karena ikhtisar itu ada penghapusan, penghilangan dari perkataan-perkataan, kalimat dihilangkan. Yaitu yang berulang dihilangkan, jadi dia diringkas. Ini ada pengulangan-pengulangan, ini dihapus biar satu saja. Kalau ijaz itu menghapus sehingga menjadi lebih ringkas, yang panjang dipendekkan. Ya sama lah gitu, artinya ikhtisar sama ijaz ya bisa kita katakan apa ya, muradif. Ya berdekatan atau bisa kita katakan muradif atau sinonim yang artinya sama. Ikhtisar sama ijaz itu apa? Kemarin sudah kita apa? Sampaikan kalau mukhtasar itu maqala lafdhuhu wa kasura ma'nahu. Ya kalau ini ikhtisar ijaz berarti apa? Taqlil lafzi, taqlilul lafzi ma'a kasratil ma'na. Wa minha dan diantaranya ha kembali ke awsaf tadi, diantara sifat dari matan ini atau gambaran atau sifat dari matan ini adalah annahu yaqrubu 'alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu wa yashulu 'alal mubtadi'i hifzuhu. Ae istihdaruhu ala dhahri qalbin liman yarghabu fi hifzi mukhtasarin fil fiqhi. Di antara sifat atau gambaran dari deskripsi dari mata Nabi Sujak kata beliau adalah yaqrubu ala al muta'allim ya yaqrubu yashulu ya. Ya maksudnya makna-maknanya mudah. Jadi difahami itu mudah maknanya. Alal muta'alim bagi orang yang belajar, pembelajar, yang ingin belajar. Belajar apa? Furu'il fikhi, cabang-cabang fikih. Bukan usulnya ya, bukan usul fikih, tapi fikih yang furu'nya, masalah-masalah fikih. Ya kerubu, ya sulu, ya sama. Ya, mempermudah darsuhu untuk dipelajari, untuk dibaca kemudian difahami. Alal mubtadi'i bagi pemula, wayashulu dan mudah alal mubtadi'i bagi pemula hifzuhu untuk menghafalkannya. Ala dhuhri qalbin ayat yaitu istihdharuhu untuk menghadirkan ala dhuhri qalbin, menyebutkan, menghadirkan, mengungkapkan ala zuhri qalbin ini maksudnya di luar kepala, hafal di luar kepala. Liman yarghabu fi hifzi mukhtasarin fil fikhi. Bagi orang yang ingin menghafal yaitu kitab fikih yang ringkas, ringkasan fikih. Ya, bagi orang yang menghafal ringkasan fikih bisa menghafal matan Abi Sujak ya. Ala zuhri qalbin. Qalb itu kan hati. Diibaratkan seperti punya punggung ya. Karena punggung itu bisa, punggung itu membawa beban, bisa membawa beban. Demikian hati itu juga bisa membawa beban, beban makna tapi ya, yang abstrak. Kalau punggung itu kan punggung yang sebenarnya membawa beban yang konkret. Wa sa'alani aidon. Kemudian wa sa'alani aidon ba'dul asdiqai dan sebagian teman-temanku murid-murid juga meminta yaitu an uksira fihi ay al mukhtasari. Ini an uksira dari tadi ataf ke yang sebelumnya an a'mala ya, di kalimat sebelumnya ada an a'mala. Kemudian segini an uksira fihi itu fil mukhtasari. Mereka juga minta padaku untuk memperbanyak ya, memperbanyak pada atau di kitab tersebut, mukhtasar tersebut, memperbanyak apa? Minat taksimati pembagian-pembagian lil ahkam al fikhiyati. Bagian-bagian hukum fikih. Min di situ hanya tambahannya. Tambahan untuk maf'ul dari at-taqsimat. At-taqsimat jamak dari taqsimah. yaitu hukum-hukum fikih wa min hasri ay dhabti al khisal al wajibah wal mandubah wa ghairihima, dan memberikan batasan dhabti atau menentukan yaitu al khisal, dhabti al khisal al wajibah wal mandubah wa ghairihima, yaitu menentukan yaitu hukum-hukum berupa wajib, mandub, dan yang lainnya. Ya, misalnya wajiban, misalnya beliau mengatakan furudul wudu sitatu asya'a, ya. Kemudian mengatakan sunanuhu, ini disebutkan apa? Dirincikan hukum-hukumnya. Wa ghairihima, dan selain yang wajib dan mandub, misalnya keharaman. Misalnya wayah rumu alal muhrim asyaratu asya'a. Haram bagi orang yang muhrim haji umrah 10 hal. Nah, misalnya seperti itu di beliau apa menentukan rincian dari hukum-hukum tersebut. Fa ajabtuhu ila su'alihi fi dzalika. Sebentar, ada yang terputus gak ini? Fa'acab tuhu ila su'alihi fi dzalika, maka saya penuhi permintaan tersebut taliban li sawabi. Taliban ini hal dari apa? Dhamir ta' fa'ajabtu. Saya penuhi permintaan itu dalam rangka atau dalam keadaan taliban mencari as-sawab yaitu pahala. Jadi beliau memenuhi permintaan tersebut dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Taliban li sawabi minallahi jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari. Yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas penulisan kitab Mukhtasar ini. Raghiban ilallahi subhanahu wa taala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadzal mukhtasari. Dan juga raghiban menginginkan dari Allah Subhanahu wa taala fil i'anati, menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya untuk kesempurnaan mukhtasar ini. Raghiban ini juga hal dari hal kedua dari tak fa'ajab tuhu. Ya, hal pertama taliban, hal kedua rogiban. Halnya ada dua. Yaitu ingin mengharapkan pertolongan agar dimampukan untuk menyempurnakan kitab Mukhtasar. Wa fi taufiqi li sawabi, dan juga mendapatkan petunjuk taufik untuk mencocoki yang benar. Karena ini li sawab wa huwa liddu al khata. Yang benar itu ini lawan dari khata. Jadi beliau juga mengharapkan supaya Allah memberikan apa? Kemudahan, kemampuan untuk bisa tepat dalam menulis mukhtasar karena ini mukhtasar fikih Imam Asy-Syafi'i, maka maksud beliau adalah yang diharapkan beliau, apa yang beliau tulis itu ya sesuai dengan mazhab Syafi'i. Ya. Tidak kemudian ini judulnya untuk mazhab Syafi'i, kemudian ternyata beda, ya. Banyak yang keliru misalnya. Ini harapan beliau ya karena ini ditulis berdasarkan fikih Asy-Syafi'i, berdasarkan ijtihad-ijtihad dari Imam Asy-Syafi'i, ya harapan beliau ya memang demikian, ya, memang demikian. Jadi maksudnya agar mencocoki mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Sesuai kenyataannya mencocoki, meskipun ijtihadnya Imam Syafi'i bisa jadi salah. Karena si penulis ya artinya tidak ke situ arahnya, tidak ke misalnya ini ijtihadnya Imam Asy-Syafi'i benar atau salah, bukan di situ, tapi kitab ini diharapkan sesuai dengan mazhab Asy-Syafi'i. Adapun ijtihadnya benar atau salah ya bukan ranahnya si penulis Al-Imam Abu Suja, ya. Karena beliau ini intinya mengikuti ijtihadnya Imam Asy-Syafi'i. Karena ijtihad itu bisa benar bisa salah, ya. Tidak bisa kan memastikan bahwasanya ini salah 100% dan benar atau benar 100%. Ya, mayoritasnya seperti itu kan. Masail fikih itu mayoritasnya ya zoni, ya. Perbedaan pendapat itu ijtihadiyah, ya. Tidak bisa kita pastikan ini misalnya ini yang benar 100%, ya. Mutlak itu enggak bisa. Makanya beliau di sini karena menempatkan dirinya sebagai seorang fuqaha saja, pengikut dari mazhab Asy-Syafi'i, maksud beliau bitaufiqi li shawabi, agar ini kitabnya ya cocok dengan mazhab Syafi'i. Terlepas ijtihadnya Imam Syafi'i benar atau salah, ya ini urusan beda. Ya urusan beda. Karena sudah maklum, sudah ma'ruf kalau ijtihad ya bisa benar bisa salah. Shawab itu lawan dari khata. Innahu ta'ala, bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ala ma yasha'u ayuritu qadirun, ay qadirun. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu atas segala sesuatu yang Allah kehendaki. Wa bi ibadihi latifun khabirun, dan terhadap hamba-hambanya latifun khabirun. Khabirun yaitu mengetahui bi ahwali ibadihi, keadaan-keadaan hamba-hambanya. Wal awwalu muqtabasun min qawlihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi. Jadi Allah berfirman Allahu latifun bi'ibadihi. Maksud dari al-awalu tadi adalah latifun. Ya. Wa bi'ibadihi latifun khabirun. Latif ini dia muktabas. Yaitu muktabas itu. Muktabas yaitu ma'khud. Diambil. Diambil dari firman Allah Ta'ala. Allahu latifun bi'ibadihi. Wasani yang kedua yaitu khabirun. Itu adalah diambil dari min qawlihi ta'ala wa huwal hakimul khabir. Wal latifu wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala. Al latif dan al khabir adalah dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nal awal, makna yang pertama yaitu al-latif, maknanya adalah al-alimu bidaqaiqi al-umuri wa muskilatiha. Makna dari al-latif yaitu mengetahui daqaiq, perkara-perkara yang detail dan tersembunyi. Mengetahui perkara-perkara yang detail, jelimet, dan tersembunyi. Wayutlaku aidon bimakna ar-rafiqi. Wayutlaku dan dimaknai juga, yaitu yang pertama ya tadi al-latif juga dimaknai ar-rafiqi bihim, ya. Ya, kasih sayang, ya, lemah lembut terhadap mereka, terhadap hamba-hamba Allah. Jadi al-latif bisa bermakna al-alim bi daqaiqi al-umur wa muskilatiha, juga bisa dimaknai ar-rafiq bihim. Maknanya juga bisa ar-rafiq. Wallahu ta'ala alimun bi ibadihi. Maka Allah SWT mengetahui hamba-hambanya, ya, mengetahui zatnya, perkataan ataupun apa perbuatan dan yang lainnya dari hamba-hamba Allah SWT. Wa bi mawadhi'i hawa'ijihim rafiqun bihim. Dan juga mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka, baik itu di dunia dan di akhirat, dan mengetahui kapan nanti dipenuhi kebutuhan tersebut. Wa ma'na sani yaitu khabir, wa ma'na asani yaitu khabir. Asani yaitu khabir adalah qaribun min ma'nal awwali. Ya, mirip dengan makna yang pertama. Karena artinya khabir juga seperti itu, ya, yaitu khabir yaitu mengetahui perkara-perkara yang batin, yang tersembunyi. Sehingga khabir dengan latif itu maknanya mirip, dimana kalau latif kita maknai sebagai tadi mengetahui perkara-perkara yang detail dan tersembunyi, sehingga makna khabir mirip dengan makna latif. Wa yuqalu dikatakan khabartu asyai'a akhbaruhu fa ana bihi khabirun ai alimun, ya. Maka dikatakan khabartu syai'a akhbaruhu, saya mengetahui sesuatu, ya, yaitu saya mengetahui hal tersebut. Jadi akhbaru dari khabara yakhburu, ya. Dari kata khabara yakhburu, ya, itu di bab 1 nasoro yan suru itu fa ana bi khabir, maksudnya saya mengetahui hal tersebut. Ai alimun yaitu mengetahui hal-hal yang tersembunyi sifatnya batin sebagaimana mengetahui hal-hal yang sifatnya zahir atau nampak. Kemudian qala rahimallahu taala, kita masuk di isi dari kitab matan Abu Suja. Masuk di kitab Thaharah. Masuk di matannya sekarang, ya. Qala rahimallahu taala, berkata Imam Abu Suja rahimallahu taala, Kitabu Ahkamit Thaharah, kitab hukum-hukum thaharah. Wal kitabu lughatan masdarun. Kitab secara bahasa artinya adalah dia adalah masdar di makna al-dham wal jam'i. Yang artinya adalah dham menggabungkan wal jam'i dan mengumpulkan. Ya, ini masuk di kitab thaharah karena sebelum karena ibadah di rukun Islam salat, dan salat tidak sah kecuali dengan thaharah, sehingga para fuqaha, ya, memulainya banyak memulai kitab fikihnya itu dari kitab thaharah. Ya, wal kitabu, kitab kalau dalam bahasanya, bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan bab gitu ya. Karena tadi kita belajar kitab Fathul Qorib, kemudian kita masuk kitab Thaharah. Nah, ini kitab lagi. Maksudnya ya bisa kita terjemahkan bab gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ada buku, udah ada di dalamnya ada bab-bab. Secara bahasa adalah masdar. Ini adalah masdar. Ya lebih tepatnya kalau dikatakan wal kitabu masdar gitu ya. Wal kitabu masdar. Kemudian secara bahasa maknanya dhom dan dan jamak. Masdar urutan ketiga dalam tasrif istilah ya, yang sudah sering kita pelajari. Yaitu kataba yaktubu katban wa kitaban wa kitabatan. Jadi, kitab itu masdar. Artinya dom wal jam'u. Ya, di sini dom wal jam'u. Ini jam'u diatafkan ke dom. Ini suatu yang umum diatafkan ke suatu yang lebih khusus. Jadi dom jam'u lebih umum. Karena kalau dom itu kalau dom itu mengumpulkan, tapi ada talasuk. Ada talasuk. Mengumpulkan ada apa itu digabungkan, ditempelkan. Ya. Itu namanya dom. Ya, digabungkan, ditempelkan itu dom. Ya, itu kan mengumpulkan juga, ya kan? Mengumpulkan. Nah, kalau al-jam'u itu juga mengumpulkan, tapi tidak ada syarat talasuk. Talasuk tidak ada harus nempel. Pak guru mengumpulkan murid-murid, ya itu kan duduk di bangkunya masing-masing, walaupun apa jaga jarak gitu, ya itu aljam. Kalau dom itu harus nempel, ya ditempelkan satu sama lain. Wastilahan dan secara istilah ismun li jinsin minal ahkam, satu nama untuk jenis dari hukum. Sehingga di sini kitab itu jenisnya, ya, jenis. Amal babu, adapun bab, fasmun li nau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi, adalah nama untuk satu varian, satu macam yang di situ di bawah cakupan jenis. Jadi apa tadi? Kitab itu jenis, bab itu nau', nah, macamnya. Jadi kalau apa? Ya, jadi dalam bahasa Arab sering seperti itu, ada istilah jins, ada istilah nau. Ya, nau itu di bawahnya jins. Ya, kalau makanan itu jins itu tamar, kurma itu jenis. Ya, nau-nya itu apa bahasa Indonesia-nya itu mungkin varian apa ya. Itu di bawah jenis misalnya tamar ada sukari, ada ajwa, ada ya lain-lain, itu namanya nau. Nah, kitab itu jins, jenis. Bab adalah nau'nya. Nah, bab ini di bawah kitab. Ya, bab di bawah kitab. Kalau bab itu secara bahasa satu tempat yang terbuka yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. dari dalam menuju luar, ya pintu gitu kan, kayak pintu itu kan seperti itu, bukan dari dalam ke luar. Ya, jadi kitab kemudian bawahnya adalah bab ya. Kemudian nanti ada juga di bawahnya bab ada fasal namanya. Ada fasal, kemudian ada namanya masalah ya, itu nanti urutannya seperti itu. Ada kitab, kemudian bab, ada fasal, pasal, kemudian ada masalah, nanti ada tanbih, kemudian ada yang terakhir khotimah penutup. Ya. Jadi kalau pembahasan, ya, kalau pembahasannya panjang itu bisa mencakup hal-hal tadi ya. Bisa mencakup dari mulai kitab, toharoh, babnya apa, fasal apa, kemudian ada apa. Dan juga fara, kemudian masalah, tanbih, khotimah. Intinya adalah tadi bab itu di bawah dari jenis. Ya. Kemudian Al-Musannif Wasyarih rahimahullah ta'ala mengatakan wathaharatu bi fathi at-ta'i lughatan an-nadhafatu. Taharah dengan di fathah to-nya, to ya, di fathah to-nya, kata toharoh dengan di fathah to, itu secara bahasa artinya an-nazafah, kebersihan. Ya, bersih dari kotoran-kotoran, walaupun itu kotorannya suci. Ya, misalnya ludah, ingus, ya. Ini suci, tapi kotor, ya. Maka bersih dari ini dinamakan toharoh, nazofah. Kalau lebih secara bahasa lebih apa? Lebih luas, ya. Yang penting bersih dari kotoran, ya. meskipun kotorannya apa? Suci. Kemudian lughatan an-nazofatu. Jadi kalau secara syar'an kita lihat atau bisa kita katakan secara istilahan ya, karena ini istilahnya fuqaha. Wa amma syar'an au istilahan fa fiha tafasiru katsiratun. Ya. Maka toharoh itu ada beberapa macam penafsiran, banyak sekali banyak apa penafsiran, definisinya seperti apa, banyak definisi kalau secara istilah itu apa, tapi kalau secara bahasa an-nazafatu minha, diantaranya qauluhum, perkataan mereka para fuqaha, fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu. Satu perbuatan yang dengannya dibolehkan sholat. Ya. Satu perbuatan yang dengannya dibolehkan sholat. Yaitu berupa min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Ya. Satu perbuatan yang dengannya dibolehkan sholat berupa wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Ya, ini beliau menyebutkan satu di antara definisi yang disebutkan fuqaha, definisi toharoh itu apa. Itu kalau kata beliau di sini kata pensarah ya. Ya, ada juga yang mengatakan definisinya sebagaimana disebutkan An-Nawawi yaitu raf'u hadas au izalatun najas au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Ini juga masyhur definisi ini, thaharah adalah raf'u hadas, yaitu mengangkat hadas, au izalatun najas atau menghilangkan najis, au ma fi ma'nahuma au ma fi ma'nahuma atau yang semakna dengan keduanya, semakna dengan raf'u hadas, mengangkat hadas, dan semakna dengan menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma au ala suratihima atau bentuknya sama dengan raf'u hadas dan izalatun najis. Tadi raf'u hadas sudah paham ya, ini definisi An-Nawawi, yaitu raf'u hadas, mengangkat hadas atau fi makna hadas ya, yang semakna dengan fi makna raf'i hadas ya, yang semakna dengan raf'ul hadas adalah tayamum dan yang semisalnya. Tayamum itu thaharah. Apakah tayamum raf'ul hadas? Tidak. Dalam mazhab Syafi'i, tayamum tidak mengangkat hadas ya. Tidak mengangkat hadas. Ya, dia hanya membolehkan sholat. Maka ini masuk dalam thaharah karena fi makna raf'i hadas, semakna. Tayamum, kemudian apalagi misalnya wudunya sahibu darurah, wudunya misalnya salisul baul, orang yang punya penyakit kencing terus ya, atau mustahadhah, wanita mustahadhah, ini semakna dengan raf'ul hadas. Karena hanya membolehkan untuk melakukan ibadah yang diharuskan untuk thaharah. Wudu itu kan raf'ul hadas. Ya, berarti wudu thaharah. Tayamum raf'ul hadas atau bukan? Tidak. Tapi dia semakna dengan raf'ul hadas, maka tayamum juga thaharah. Soalnya seperti itu. Kemudian thaharah tadi adalah izalatun najas, menghilangkan najis. Kemudian ada fi makna izalatin najas, menghilangkan najis misalnya apa? Ya misalnya istinja cebok dengan air, najisnya hilang. Atau menghilangkan najis intinya dengan air hilang najisnya. Ada pula yang dinamakan thaharah tapi dia tidak menghilangkan najis secara total, tapi dia semakna dengan menghilangkan najis. Contohnya istinja dengan batu. Ya, istinja dengan batu yaitu istijmar. Ya, najis itu tidak bisa hilang total. Tapi dia semakna dengan menghilangkan najis. Maka istijmar atau istinja dengan batu dinamakan thaharah. Karena apa? Walaupun dia tidak menghilangkan najis secara total, ya, tidak masuk kategori izalatu najas, akan tapi dia fi makna izalati najas. Kemudian ya, atau bentuknya sama. Ya, bentuknya sama. Tadi kita sebutkan wudu itu mengangkat hadas. Ada yang bentuknya sama wudu. Ya. Contohnya adalah yang bentuknya sama dengan raf'ul hadas, misalnya wudu sunnah, memperbarui wudu. Memperbarui wudu. Orang sudah wudu, orang sudah wudu, tadi sudah sholat, kemudian belum batal, masuk ke sholat berikutnya misalnya. Ya dia sholat langsung enggak apa-apa, tapi sunnah untuk memperbarui wudu. Memperbarui wudu, dia kan wudu seperti wudu biasa. Apakah dia mengangkat hadas? Tidak mengangkat hadas. Tidak mengangkat hadas, dia enggak punya hadas, belum batal wudunya. Tapi apa? Ala surati raf'il hadas, ya. Bentuknya sama dengan raf'ul hadas. Bentuknya wudu memperbarui wudu sama dengan bentuk wudu yang mengangkat hadas ya. Sama dengan bentuk wudu mengangkat hadas. Sehingga dinamakan thaharah juga. Ya. Padahal ini tidak mengangkat hadas, kemudian enggak punya hadas, memperbarui wudu, kemudian mandi-mandi sunah ya. Seperti itu. Kemudian termasuk juga yaitu basuhan kedua, basuhan ketiga. Ketika orang wudu, basuhan pertama mengangkat hadas. Sudah hilang hadasnya, itu terangkat dengan satu kali basuhan. Ketika kita wudu basuhan kedua ketiga itu enggak mengangkat hadas. Hadasnya sudah terangkat dengan satu kali basuhan. Yang kedua ketiga hukumnya sunnah dan ini sama dengan bentuk raful hadas. Basuhannya kedua dan ketiga sama dengan basuhan pertama. Maka basuhan kedua dan ketiga juga dinamakan toharoh. Masuk dalam definisi toharoh. Karena apa? Ala surati, yaitu apa tadi? Raf'u al-hadas. Kemudian kalau yang tadi disebutkan toharoh itu ada izalatun najis juga. Menghilangkan najis. Kalau bentuknya, yang bentuknya sama dengan menghilangkan najis adalah basuhan kedua dan ketiga. Ketika membasuh najis. Najis mutawasitoh dihilangkan, hilang sekali basuhan. Kemudian dia membasuh lagi kedua dan ketiga. Nah yang kedua ketiga ini kan sudah hilang najisnya. Berarti tidak mengangkat najis. Tapi masih dikategorikan toharoh. Karena apa? Bentuknya sama dengan ketika membasuh menghilangkan najis yang pertama. Allahu a'lam bishawab. Ini malah kita sebutkan definisi dari An-Nawawi. Karena itu juga masyhur ya definisi tersebut. Ya tadi beliau menyebutkan fi'lu matustabahu fi sholah, satu perbuatan yang dengannya dibolehkan sholat berupa wudu, mandi, tayamum, kemudian izalatun najis. Menghilangkan najis. Ini empat ini ya. Empat ini adalah bentuk toharoh. Atau bisa diistilahkan para fuqaha yaitu maqasid. Ya. Jadi bentuk-bentuk toharoh ada empat. Wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Ada empat. Kemudian ada wasail toharoh. Wasilah toharoh. Toharoh itu dengan wasilah. Dengan perantara apa sih toharoh? Ada empat juga. Satu air, dua tanah, tiga batu. Untuk istinja. Kemudian yang keempat adalah dabik, yaitu untuk menyamak kulit, ya. Untuk alat untuk menyamak kulit. Ya, jadi bentuk-bentuk taharah ada empat, wasail perantara untuk taharah juga ada empat. Kembali ke syarah. Amma tuharotu bidommi. Adapun kalimat tuharoh. Tuharoh. Toknya di domah. Toknya di domah. Bidommi. Yaitu toknya di domah. Karena beliau tadi kan mengatakan. Watoharotu bifathitok. Ya. Toknya di fathah. Kemudian. Adapun tuharoh. Di domah tok. Bidommi. Fasmun. Libaqiyatil ma'i. Ya, titik di situ ya. Adalah. Tuharoh itu adalah air sisa. Ya. Air sisa. Satu nama yang digunakan untuk menyebut air yang tersisa. Ya, artinya tuharoh itu air yang tersisa. Yang tersisa. Maksud air yang tersisa itu bukan air yang bekas digunakan. Tapi air yang belum digunakan tapi dia sisa. Maksudnya kita misalnya punya satu wadah air. Kita gunakan untuk wudu. Ya, kemudian di wadah tersebut masih ada airnya, namanya tuharoh. Ya. Kita ngambil satu gayung untuk wudu. Kemudian kita wudu, airnya enggak habis di gayung. Nah, yang di gayung itu namanya tuharoh. Namanya apa? Tuharoh. Walam makan al-ma'u alatan li tuharoti. Dan karena air itu adalah alat untuk bersuci, ya. Tadi kita sebutkan termasuk wasilah dari toharoh, wasilahnya, perantaranya dengan air. Ya, tadi ada air, ada tanah, kemudian apa? Batu, kemudian ada alat untuk menyamak. Walamakana al-ma'u alatan litoharoti. Dan karena air itu menjadi alat untuk taharah, istatroda al-musanifu li anwa'il miyahi. Kemudian musonif meluaskan pembahasannya, yaitu tentang macam-macam air. Jadi istitrad itu artinya menyebutkan suatu bukan di tempatnya. Aslinya itu ini bukan tempatnya bahas air gitu. Tapi karena ada kecocokan, keterkaitan di situ maka dibahas. Maka dibahas. Faqala, beliau mengatakan, Almiyahu allati yajuzu ayasihu atadhiru biha sab'u miyahin. Air yang bisa digunakan, yang sah untuk digunakan, yasihu, yajuzu ay yasihu, untuk bersuci, yasihu tadhir digunakan untuk bersuci, sah digunakan untuk bersuci, ada sab'u miyahin, ada 7 macam air. Jadi ini air apa yang sah digunakan untuk bersuci, ada 7 ditinjau dari sumbernya, asalnya. Al-miyahu, ini jamak dari ma'un ya. Dan aslinya adalah miwahun. Miwahun. Kemudian wawunya digantinya menjadi miyahun. Almiyahu alati yajuzu ayyasihu. Air yang sah digunakan untuk yaitu atadwir bersuci. Sehingga kalau apa selain dari air-air tersebut maka tidak sah digunakan. Misalnya apa? Cairan. Cairan enggak sah digunakan untuk bersuci. Cairan selain air ya. Ya, walaupun bisa menghilangkan najis ya. Maka tidak sah. Apalagi untuk mengangkat hadas tidak bisa ya. Cairan itu apa? Cairan itu ya benda-benda cair ya selain air. Cuka, cuka itu kan bukan air ya. Ada susu, ada madu dan seterusnya. Ini ya, bukan air. Jumlahnya ada 7. Dan di sini disebutkan bahasanya yang digunakan untuk taharah itu adalah air ya. Adalah air. Dan di mazhab ini penggunaan airnya adalah air untuk bersuci itu sifatnya ta'abudi. Sehingga tidak bisa nanti dikiaskannya. Makanya kalau menghilangkan najis itu ya walaupun najisnya hilang tetap belum bisa suci. Nah, kecuali harus dengan air menghilangkannya. Karena ini dimasukkan ta'abudi. Ya, ta'abudi itu tidak makfulil makna. Jadi ilatnya itu tidak terpahami, tidak muncul gitu loh. Raful hadas itu seperti itu. Kenapa harus pakai air? Ya, kenapa kalau enggak air enggak boleh? Ya ta'abudi ini pakai air ya. Enggak bisa di apa? Enggak bisa apa di munculkan ilatnya kenapa? Orang batal buang angin gitu kan. Enggak ada apa-apa di tubuhnya kemudian pakainya air, harus pakai air. Ya. Nah, airnya itu mengangkat apa? Kan enggak ada fisiknya gitu kan. Ya, karena itu ta'abudi. Kenapa enggak kenapa pakai misalnya pakai air teh enggak bisa? Nah, gitu loh. Kenapa enggak bisa? Pakai air biasa itu enggak ada pengaruhnya di tubuhnya kan, fisiknya enggak ada pengaruhnya. Nah, pakai air teh juga enggak ada pengaruhnya. Kenapa enggak bisa? Nah, ini namanya ta'abudi ya, karena harus air pakainya. dan menghilangkan najis dalam mazhab juga disamakan seperti itu. Dia tak abdi, sehingga kalau najisnya itu enggak misalnya hilang karena apa? Misalnya kena angin, kena sinar matahari, ini enggak bisa hilang. Belum hilang najisnya, harus dengan air ya. Ini dia karena tidak bisa dinalar maknanya. Ini berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah ya. Yang pertama, ya, yaitu air ma'us sama, ya, ma'us sama air hujan, ya. Yang sebelumnya ada sedikit pembahasan tentang afdoliyah dari macam-macam air. Itu air itu yang paling afdol itu apa? Yang pertama itulah air yang muncul dari jari-jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu baru air zam-zam, kemudian air telaga Kausar, kemudian air sungai Nil di Mesir, kemudian air sungai-sungai yang lain. Allahu a'lam bishawab. Yang berikutnya adalah air yaitu yang pertama air hujan, yaitu air hujan. Ai annazilu minha. Ma usama air langit, yaitu yang annazil turun dari langit, yaitu wawal matar, yaitu air hujan. Ya. Insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang macam-macam air. Demikian. Pertanyaan kemarin sudah ya. Untuk masalah ini nanti kita bahas di pembahasan tentang mandi ya, tentang thaharah mandi agar sesuai dengan pembahasannya. Demikian dapat kita sampaikan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.